Kita harus yakin tidak ada nikmat yang datang tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Semua makhluk ada dalam genggaman Allah. Berlindunglah terus kepada Allah setiap saat, dimanapun, kapanpun, karena segalanya sangat memungkinkan terjadi. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi.